بارك فيكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين، ونصلي ونسلم ونبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، وبعد. إخواني وأخواتي في الله، kembali kita melanjutkan pembahasan muamalat dari kitab Zadul Mustaqni fi Ikhtisar al-Muqni Imam Al-Hajjawi, yang sampai kita pembahasan pada bab Ihya'ul Mawat atau bab menghidupkan tanah yang mati, bukan orang yang mati tetapi tanah yang mati. Bahasa sekarang mungkin membuat tanah yang tidak produktif. Ya, fadhil Ustaz. Baqra. Naam Ustaz, bismillah. Qala al-muallif rahimahullahu taala bab Ihya'ul Maut al-Mawat, bab menghidupkan tanah yang mati atau yang tidak produktif. Wahiyal ardul munfakka anil ikhtisasati wa milkin ma'sumin, yaitu tanah yang kosong, yang tidak digunakan, anil ikhtisasati, dan tidak dikhususkan dalam suatu penggunaan, wa milkin ma'sumin, dan tidak juga dimiliki oleh seseorang yang ma'sum. Al-ardul munfakka wa hiya, dimaksud dengan bab ini adalah tanah al-munfakkah yang tidak ada kepemilikannya. Ada anil ikhtisasat, yang kosong dari kepemilikan khusus. Ikhtisasat itu bukan digunakan untuk kepentingan individu tetapi kepentingan orang banyak. Bisa kata-katakan dengan sekarang itu fasilitas umum atau fasilitas sosial. Nanti umpamanya selokan, jalan, kali, bantaran kali, taman, ya. Ini ikhtisas, memang tidak dimiliki seseorang, tapi difungsikan untuk fungsi yang bermanfaat untuk orang banyak. Walaupun ini tidak ada yang pemiliknya, ya, tapi ini tidak bisa lagi Anda miliki. Yang bisa dilakukan, yang dimaksud dengan tanah yang mati adalah tanah yang kosong, yang tidak ada dijadikan fasum-fasos, juga bukan milkin ma'sum, milik seseorang yang ma'sum. Yang ma'sum itu artinya lawan dari harbi. Harbi adalah ma'sum, adalah orang yang haram ditumpahkan darahnya. Siapa mereka? Muslim atau non-muslim yang sudah ahli kitab, yang sudah mendapat keamanan dari pihak pemerintahan untuk dijamin darahnya itu tidak boleh ditumpahkan darahnya. Lawannya adalah harbi. Harbi itu orang kafir yang memerangi negeri kaum muslimin. Maka ketika kaum muslimin berperang dengan mereka, tanah mereka, ya, walaupun milik mereka sebelumnya, tetapi ini bisa termasuk tanah mati yang tidak ada, dianggap tidak ada kepemilikannya. Baik. Pendarasan. Faman ahyaha malakaha. Faman ahyaha malakaha. Maka siapa yang menghidupkannya, dialah pemiliknya. Min muslimin wa kafirin biiznil imam wa adamihi. Baik dia seorang muslim atau seorang kafir, dengan izin dari imam atau penguasa atau tanpa izinnya. Faman ahyaha malakaha. Muallif di sini menjelaskan siapa yang menghidupkan tadi. Nanti dijelaskan bagaimana cara menghidupkan tanah tadi. Maka otomatis dia memilikinya. Siapa yang menghidupkannya, baik orang muslim atau kafir. Kafir yang tentunya kafir zimmi, yang dalam kesepakatan dengan pemerintah negeri muslim untuk bisa tinggal di negeri muslim. Biiznil imami wa adamihi, baik dengan izin pemerintahan, imam, pemerintah tertinggi berarti, ataupun dengan tanpa izinnya. Ya, imam di sini maksudnya adalah pemerintah tertinggi. Kalau berbeda apa namanya, berbeda sistem pemerintahannya, berbeda imamnya. Kalau dalam sistem presidensial seperti negara kita, tentu dimaksud di sini adalah presiden. Kalau sistem kerajaan, tentu dimaksud di sini kerajaan. Tentu bukan setiap warga yang ingin menghidupkan tanah minta izin ke presiden, ke raja, tentu nggak punya waktu mereka. Mereka tunjuk umpamanya para naibnya, para penggantinya, menteri khusus bagian itu, umpamanya menteri pertanahan atau menteri agraria atau menteri yang berkenaan tentang hal tersebut. Biiznil imam, dengan izin imam dan dengan tanpa izin imam. Ya, di sini mu'alif menyebutkan bahwa ada perbedaan pendapat para ulama. Pendapat ulama yang satu mengatakan harus dengan izin imam. Ya, karena mereka menganggap hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man ahya al-dhan," kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man ahya al-dhan maitatan fa hiya lahu." Hadis Anas bin Malik. Mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man ahya al-dhan maitatan fa hiya lahu." Siapa yang menghidupkan tanah yang tidak bertuan tadi atau tanah mati tadi, maka tanah tadi menjadi miliknya. Akan tetapi hadis ini, apakah dengan makna tasyri' atau makna tanzim? Ini dikatakan oleh para ulama. Ya, kalau maknanya tasyri' sehingga mengatakan tanpa izin pun boleh. Tapi tentu apa akibatnya? Akibatnya tentu tidak ada aturan pemerintah dalam hal ini, apalagi di dalam daerah negara yang menjadi tujuan. Mungkin karena subur atau karena banyak mendapatkan tambang di daerah yang umpamanya ada tambang emas. Tentu semua orang ingin memetaknya dan ingin menguasainya. Atau daerah tempat tujuan kunjungan seperti Mekah, Ziarah, dan Madinah. Tentu semua orang, bila tidak diatur, semua orang ingin menguasainya. Ya. Jadi, selain itu, di sini ada khilaf para ulama, berarti dikatakan mu'alif, bi'idnil imami wa'adamihi. Sekarang tentu tidak mungkin lagi dengan tanpa izin imam. Harus dengan izin imam, dalam hal ini dikelola oleh kementerian yang berkaitan dengan seperti Badan Pertanahan Negara atau Agraria atau yang sejenisnya. Karena bila tidak, tentu mudharat akan lebih besar sekali. Maka makna hadis Rasulullah yang memberikan kepemilikan kepada siapa yang menghidupkan, maknanya bukan tasyri', tapi maknanya adalah tanzim untuk mengelola. Ya. Ta'ala fi dar al-Islam wa ghairiha wal unwah ka ghairiha. Baik di wilayah pemerintahan Islam atau selainnya yang diperoleh atau yang dikuasai dengan cara peperangan, kekerasan seperti yang lainnya. Nama seperti lain. Nah. Bidaril Islami wa ghairiha. Ada dua bentuk jenis daerah. Daerah Islam atau non-Islam. Ini yang banyak menjadi perdebatan. Ya, apa yang dimaksud dengan negeri Islam? Apakah harus pemerintahannya 100% Islam? Hukum Allah ditegakkan? Atau tidak cukup hanya kaum muslimin boleh melakukan syariat Islam tanpa dilarang oleh pemerintah yang berkuasa. Dalam hal ini, Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin dalam Syarh Al-Mumti', beliau mendefinisikan darul Islam itu adalah wadadul islami hiya allati ghalaba 'alayha al-islamu zuhuran wa syu'an bi haitsu yu'dhanu fiha lis-salati wa tuqamu fiha al-jama'atu wa yusamu fiha ramadhanu wa yu'lan wa tadhharu fiha asy-sya'ir hatta wa in kana fiha kuffar walau quddira أن الكفار فيها 50% أو أكثر فهي دار إسلام ما دام حكم الإسلام غالبا عليها أما إذا لم يكن حكم الإسلام عليها غالبا فهي دار كفر ولو كثر فيها المسلمون والاعتبار بالمظهر والظاهر ويدل لهذا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا غزا قوما أمسك حتى يطلع الفجر فإن أذنوا امتنع من قتالهم وإن لم يؤذنوا قاتلهم فمثلا بلاد أوروبا الآن بلاد كفر لأن الحكم الشائع والظاهر فيها هو الكفر وإن كان يوجد فيها جمعيات إسلامية وربما يوجد في بعض البلاد هناك مناطق تقام فيها الجماعة والجمعة لكنها بلاد كفر لأن الغالب والمهيمن عليها هو حكم الكفار فإذا قدر أن شخصا تملك في أوروبا وأحيا أرضا فهي ملكه شرعا ولا أحد ينازعه فيها إذا تم الإحياء وقيل إن دار الإسلام من كان أكثر أهلها مسلمين بغض النظر عن الحاكم وقيل إن دار الإسلام من يحكمها مسلم ولو كان أكثر أهل البلد كفارا والعلماء اختلفوا في هذا اختلافا كثيرا لكن أقرب الأقوال أنه ما أعلن فيها بالإسلام شيخ mengatakan terjemahannya begini Darul Islam, negeri Islam adalah sebuah negeri Al-Islamu alaiha zuhuran wa syuyu'an. Islam boleh tampak mazhar syiar Islam boleh tampak tidak ada yang melarang. Ya, itu pendapat beliau. Haitsu yu'zanu fiha lis-shalah. Di mana kaum muslimin boleh salat di negeri tersebut. Untuk kaum fiil jama'at juga boleh kaum muslimin melaksanakan salat jama'ah. Tidak ada yang melarang. Kecuali dalam kondisi ada pandemi itu lain. Yang melarang bukan pemerintah tetapi ya kondisi kesehatan yang tidak memungkinkan karena pandemi. Wa yusamu fiha Ramadan wa yu'lan. Dan diumumkan di sana puasa Ramadan dan diumumkan dan diberitahukan. وتظهر فيها الشعائر حتى وإن كان فيها كفار dan syiar-syiar Islam boleh tampak walaupun di sana masih ada orang kafir dan walaupun jumlahnya banyak walau kudira kalaulah diperkirakan bahwa orang kafir di negeri itu 50% atau lebih dari 50% maka ini namanya Darul Islam tetap namanya Darul Islam walaupun jumlahnya antara muslim dan non-muslim 50-50 atau bahkan non-muslim pun banyak. Tapi kaum muslimin tidak ada yang melarang mereka untuk melakukan salat, berjamaah, melakukan jumat, dan puasa Ramadan, azan dikumandangkan, syiar Islam kelihatan, wanita yang menutup aurat, tidak ada yang melarang. Ya. Maka ini bisa dinamakan dengan negeri Islam. Ini yang dikatakan pendapat menurut Syekh yang terkuat, walaupun nanti Syekh menjelaskan beberapa pendapat-pendapat yang lain. Ya. Amma idza lam yakun hukmul islami 'alaiha ghaliban fahiya daru kufr. Adapun bila syariat-syariat syiar-syiar Islam di sana tidak tampak ya, tertekan tidak boleh azan dikumandangkan sehingga didengar oleh orang-orang yang ada di sekitar kampung. Kemudian tidak boleh masjid didirikan. kemudian tidak ada pengumuman awal masuk Ramadan, tidak boleh melakukan sholat id, ya, wanita yang berhijab tidak boleh, dan seterusnya, syiar-syiar Islam dilarang, ya, maka ini tidak bisa dinamakan dengan negeri Islam. Walaupun di sana ada sejumlah kaum muslimin. Ya. Wal-i'tibaru bil-mazhari wal-zahir. Maka yang menjadi barometer apakah ini negeri Islam atau tidak adalah syiar. Seperti tadi, syiarnya yang kelihatan. Ya. Wa yadullu lihaza, dalil yang menunjukkan ini, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila beliau memerangi suatu kaum, beliau menahan sampai terbit fajar. Jika kaum tersebut mengumandangkan azan, beliau tidak jadi memeranginya. Dan jika tidak ada azan di kampung itu, maka beliau perangi. Bukan berarti di masjid yang tidak ada azan dikumandangkan pakai mic berarti kita perangi, walaupun dia muslim. Ini maksudnya di masa Rasulullah SAW, di mana negeri itu cuma dua waktu itu, banyakkan kafir. Maka, tetapi Rasulullah tidak mau memerangi sampai menunggu waktu sholat, mereka mengumandangkan azan atau tidak. Ya. Dalam kasus ini, kalau kita tanzilkan, kalau kita cocokkan dengan keadaan negeri kita, negara Indonesia, alhamdulillah, tidak ada azan dilarang, syiar agama Allah jelas boleh kelihatan, ya, maka ini tidak termasuk darul kufur, dia adalah dari Islam. Syekh memberikan contoh, pemasalan seumpamanya negeri Eropa sekarang adalah negara kafir, karena kafir yang mazharnya yang banyak, yang lebih syuyuk kafir, dan muslim tertindas, dan yang tidak boleh azan pakai mic, dan seterusnya. Ya. Wa in kana, sekalipun di Eropa tersebut, karena yang tampak jelas di Eropa adalah kekafiran. Sekalipun di sana masih ada lembaga-lembaga Islam. Dan walaupun di sana masih ada jemaah dan jumat yang didirikan di beberapa kota, tetapi penguasa di sana adalah kekafiran. Nah, maka dalam kasus ini tadi, kalau seseorang memiliki tanah yang negeri kafir tadi dengan cara menghidupkannya, jadi milik dia. Ya. Pendapat yang lain, Syekh menjelaskan di sini, Darul Islam, negeri Islam itu adalah, pendapat lain mengatakan syaratnya pertama, jumlah kaum muslimin mayoritas, walaupun penguasanya tidak muslim. Ya. Bagi yang jelas, dalam pendapat kedua pun, Indonesia masih masuk dalam definisi. Waqila masih masuk definisi darul Islam. Inna darul Islam may yahkumuha muslim walau kana aktsaru ahli al-baladi kuffaran. Pendapat yang ketiga, darul Islam, negeri Islam itu adalah pemimpinnya muslim, sekalipun penduduk negerinya kebanyakan mayoritasnya adalah kafir. Dan ini pun masih masuk dalam kategori untuk negeri kita, masih tidak ada masalah dalam pendapat ini. Ya. Wal ulama ikhtilafu fi hadha ikhtilafan katira. Kata Syekh, banyak pendapat para ulama tentang negeri Islam itu apa. Kata tetapi pendapat yang terkuat adalah pendapat yang pertama yang dijelaskan oleh Syekh, selagi di sana syiar-syiar agama Islam tidak ada, tidak ditindas, tidak dilarang, maka dinegarakan dengan negeri Islam. Kemudian mu'alif mengatakan, wal-amwatu taghairiha, negeri yang ditaklukkan dengan perang sama hukumnya dengan negeri yang ditaklukkan tidak dengan perang. Kenapa mu'alif mengatakan begini? Karena ada khilaf dalam madhab, sebagian pendapat dalam madhab Hambali, mereka berpendapat bahwa negeri yang ditaklukkan tidak dengan peperangan, maka tanahnya tidak bisa dimiliki. Yang hanya bisa dimiliki adalah bangunannya. Sehingga mazhab sebagian ulama Hambali ini, di Mekah, Mekah ditaklukkan tidak dengan peperangan, tapi dengan para penduduknya menyerah. Maka menurut mazhab sebagian Hambali, mereka mengatakan ini tanah tidak bisa dimiliki, hanya bisa dimiliki gedungnya saja, rumahnya. Maka ketika menjual rumah yang mereka jual, ya, tetapi ini berbeda dengan kondisi, ya, mazhab para ulama yang mengatakan sama saja, mentaklukkan dengan perang atau tidak, boleh dimiliki tanahnya dan gedungnya boleh dimiliki. Ya, dan ini sepertinya yang dilakukan sekarang di negeri-negeri kaum muslimin, baik pun di Mekah Mukarramah maupun di masjid di tanah Madinah. Agar mereka boleh menghidupkan tanah yang mati, tapi tentu tadi dengan perizinan dari imam atau dari kementerian yang membawahinya. Saya kira cukup penjelasan dari kita, Ustaz. Nah, Ustaz. Kita lakukan pertemuan selanjutnya, insyaAllah. Baik, jazakumullah khair, kami sampaikan kepada Ustaz yang telah menyampaikan penjelasan dan syarah dari beberapa pembahasan dan poin terkait dengan bab Ihya al-Mawat, yaitu menghidupkan tanah yang tidak produktif. Kita berikan kesempatan untuk memperdalam pembahasan dalam poin ini bagi para pendengar dan pemirsa Raja TV yang memiliki pertanyaan secara khusus dalam bab ini atau bab muamalah yang lain di line telepon 021-823-6543 kita terima. Dan pertanyaan pesan singkat di 0819896543. Kita berikan kesempatan via telepon terlebih dahulu. Silakan. Baik, halo. Silakan, sudah masuk. Ya, baik, tampak kita terputus. Kita berikan kesempatan kembali di line telepon 021-823-6543 bagi para pendengar dan pemirsa Raja TV yang mungkin baru bergabung dalam pembahasan bab muamalah dari kitab Zadil Mustaqni fi Ikhtisar al-Muqni. Kita terima kembali pertanyaan via telepon, silakan. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa Bapak, di mana? Dengan Tasli dari Bandung. Pak Tasli, silakan, Pak. Ada yang ingin ditanyakan, Ustaz, nah, perihal warisan. Nah, warisan kegagalan. Ini ada seorang bapak, katakanlah ini kakek saya sebetulnya. Kakek saya ini punya istri, dua orang istri. Nama kakeknya siapa, Bapak? Kenapa? Yang meninggal itu nama siapa? Kenapa, Pak? Yang meninggal namanya siapa, Bapak? Disebutkan saja. Yang meninggal kakek saya. Namanya siapa, Bapak? Pak Romli. Baik, silakan. Romli, berapa tahun? Kenapa? Tahun berapa? Ya, halo, Ustaz. Wafatnya tahun berapa, Pak? Wafatnya udah udah lama, tahun 70-an itu. 70-an ya, 1970-an. Baik. Kemudian kakek saya ini punya istri dua orang. Dari dua orang ini punya anak perempuan dua. Istri ini ketika Pak Romli wafat, keduanya masih itu dan masih status istri? Masih status istri dan masih ada waktu itu. Ya. Kemudian dari dua istri ini punya anak dua perempuan dan enam laki-laki. Namun dari enam laki-laki ini ada satu yang sakit ingatan. Kemudian dari perjalanan sampai saat ini itu istri yang satu meninggal. Kemudian dari enam laki-laki anaknya ada dua orang yang meninggal, salah satunya adalah yang sakit ingatan itu. Sebentar, pada saat Pak Romli wafat, iya, delapan anaknya masih hidup? Masih hidup. Waktu ya, Pak Romli masih meninggal itu delapan delapan-delapannya masih ada. Ya. Kemudian tadi dua orang laki-lakinya, anak-anak lakinya meninggal. Kemudian salah satunya yang sakit ingatan itu. Nah, pertanyaannya bagaimana sekarang cara membagikan harta yang ditinggalkannya? Yang ditinggalkannya rumah yang nilainya itu saat ini 3,6 miliar. Ustaz. Iya. Ini dibagi dulu, istri dapat 1/8, sisa anak-anak 1/8, 8, 1, 7, kali 10, berarti 80. 80, kemudian di sini 10, di sini anak perempuan dapat 7, 7, laki-laki 14, 14, 14, 14, 14, 14. Ya, 14. Hartanya dibagi 40. Jadi hartanya dibagi 40. 80, 80 itu. Oh, dibagi 80. Kemudian 80. Untuk masing-masing istri dapat 5/80. 5/80. Masing-masing anak perempuan dapat 7/80. Iya. Jelas? Iya. Masing-masing anak laki-laki dapat 14/80. 14/80. Pas itu. Anak laki-laki. Bagaimana dengan yang sakit ingatan itu? Tetap dapat ada hak, ya. Oh, masih tetap ya dapat. Ya. Maka kalau tanah itu belum dijual, mereka memiliki semuanya dengan saham masing-masing. Baik. Baik. Siapa yang menempatinya, dia harus bayar kepada yang lain. Siapa yang menggunakannya, dia bayar sewa kepada yang lain. Baik. Sesuai saham yang lain. Baik. Cukup, Pak Tasri. Cukup. Baik, Masya Allah. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khair atas pertanyaannya sampaikan Pak Tasri di Bandung. Dan Alhamdulillah sudah mendapatkan jawaban dari Ustaz. Semoga ini menjadi pencerahan buat Bapak dan keluarga. Barakallahu fiik. Baik, kami berikan kesempatan kembali yang kedua di line telepon 021-823-6543. Kita angkat kembali pertanyaan berikutnya. Baik, halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa Bapak di mana? Saya dengan Andi dari Bogor. Pak Andi di Bogor, silakan langsung pertanyaannya, Pak. Assalamualaikum, Ustaz. Saya punya deposito di bank syariah. Sesudah saran Ustaz. Sebentar. Saya tambahkan di bank syariah. Ya, ya, sesuai dengan saran Ustaz, saya sudah tambahkan klausul kalau ada kerugian yang bukan karena kesalahan pengelolaan oleh bank, kerugiannya ditanggung berdua secara proporsional. Alhamdulillah banknya bersedia. Nah, cuman yang jadi ganjalan saya, bank itu punya produk murabahah emas tidak tunai. Apakah bagi hasil deposito itu statusnya halal? Karena kan bank syariah umumnya, bank syariah itu berpedoman pada fatwa DSN MUI. Belum lagi mungkin ada transaksi murabahah yang wakalah, denda, penalti karena telat membayar cicilan dan sebagainya. Mohon nasihatnya Ustaz, apakah saya tetap simpan deposito di sana dan bagaimana status bagi hasilnya itu? Syukran. Allah berfirman, ya, kalau Anda meyakini bahwa merubah emas tidak boleh karena yang dikeluarkan oleh internasional dalam SOP untuk lembaga keuangan syariah dalam dinamakan dengan syariah standar yang dikeluarkan oleh IOV yang berpusat di Bahrain, yaitu Asosiasi Accounting dan Auditing untuk lembaga keuangan syariah. Dalam standar syariahnya, dalam pasal mudharabahnya, mereka menjelaskan wala yajuzu ijra al-murabahati al-mu'ajjalati ala al-zahbi wal-fiddati wal-umlat. Tidak boleh melakukan transaksi murabaha yang tidak tunai untuk objek emas, perak, dan mata uang. Maka ini tidak halal. Lalu juga dalam murabaha ada ketentuan yang dijelaskan di sana bahwa lembaga keuangan syariah tidak boleh menjual sebelum barang mereka beli dan mereka terima, dan ini jarang terjadi di bank syariah yang ada di Indonesia. Maka dengan demikian tentu tidak boleh Anda mendapatkan keuntungan di sini, karena ada produknya yang haram. Kecuali ketika Anda mengatakan ini berapa yang haram saya keluarkan, Anda carilah, ada beberapa, tanyakan Anda enggak produk bank Anda, ada berapa bank tidak ada produknya bank syariah, maksud saya tidak ada produknya murabah emas. Juga untuk murabahnya mereka tidak berwakalah, di mana banknya membeli terlebih dahulu produk tersebut, baru dia jual kepada objek tersebut, baru dijual kepada nasabah. Ya, kalau Anda juga ragu, ya Anda katakan saya mau nitip uang saja, tidak ada tambahan, ambil rekening yang wadiah. Baik, Ustaz, Masya Allah. Demikian Bapak yang bertanya, semoga ini menjadi jawaban yang bermanfaat dan jazakallah khair. Ya, jazakallah khair, barakallah fik. Baik, kita masih berikan kesempatan kembali via telepon di 021-823-6543. Baik, kita angkat kembali, halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa di mana? Mbak Allah di Aceh. Silakan, silakan pertanyaannya. Mau tanya, assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi. Mau tanya ini Ustaz, masalah hibah Ustaz. Bolehkah orang tua menghibah kepada anaknya berupa rumah, sawah, tapi selama masih hidup ditempati dulu dan diambil sawahnya Ustaz? Gimana Ustaz hukumnya? Hasil sawahnya maksudnya. Berarti hibahnya belum mengikat. Ketika orang wafat, maka hibahnya tadi batal bagi waris. Baik, Ibu yang di Aceh, bisa jelas ya? Atau dikecilkan dulu volume suara atau TV radionya supaya tidak feedback, Bu, ya? Baik, tadi sudah disampaikan jawabannya oleh Ustaz. Baik, Alhamdulillah. Ya, demikian jawaban yang disampaikan. Jazakallah khair wa barakallahu fiik. Kita berikan kesempatan kembali via telepon di 021-823-6543. Baik, halo. Silakan, sudah masuk. Baik, halo. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa di mana? Saya dengan Hani. Di mana? Jakarta. Di Jakarta, silakan Ibu Hani. Iya. Saya mau tanya, kan katanya nggak boleh ya Ustadz kita jual barang secara cash harganya sekian, secara kredit harganya beda lagi gitu. Kata siapa tidak boleh? Pernah dengar gitu, ada yang bilang itu boleh, memang boleh atau nggak sih Ustadz gitu. Terus kalau sebentar saya jawab satu persatu, nanti Ibu akan panjang pertanyaannya. Ini boleh dengan syarat pada saat penawaran memang dia menawarkan beberapa harga yang tunai dan tidak dan seterusnya. Mau diantarkan ke rumah, mau ambil di tempat, dia bedakan harganya. Ya. Akan tetapi pada saat bertransaksi si calon pembeli tadi dan pembeli tadi sudah menentukan dia mau harga yang ini. Contohnya harga yang pembayarannya 1 tahun atau harga yang pembayarannya 2 tahun, 3 tahun, yang harganya tentu berbeda. Jelas? Itu boleh, tidak ada masalah. Tidak boleh. Terus lanjutkan pertanyaannya, boleh. Kalau jelas. Oh gitu. Apa namanya, tanpa ada akad dulu atau misalnya maksudnya harga kita yang menentukan, boleh ya Ustaz ya? Tadi dia berikan harga lebih dari satu, itu kan penawaran, bukan harga transaksi. Oh gitu, ya misalnya kita jual barang kalau cash 100 ribu, dengan kredit sekian, misalnya 1 tahun dengan harga 200.000 itu boleh ya Ustadz ya? Kalau penawaran boleh. Jadi kalau transaksi dia pilih yang mana? Tak mungkin kalau dia pilih dua-duanya tidak boleh. Oh gitu. Kata dia saya pilih dua-duanya. Maksud kamu apa? Ya tergantung nanti kalau saya ada uang, mungkin setahun harganya beda kan ya? Kalau mungkin saya nggak ada uang, mungkin jadi 2 tahun harganya beda kan ya? Iya. Ini tidak boleh. Ini haram karena harga tidak jelas dan mengandung judi dan mengandung juga riba. Oh, jelas. Tapi kalau dari awal itu andanya menawarkan cash 100 juta tanah ini dan rumah, per tahun 120 juta, 2 tahun 140 juta, terus dia bilang kemampuan saya kayaknya setahun lah 120 juta, boleh. Sekarang harganya satu, transaksinya satu. Oh ya udah, oke, makasih Ustaz. Assalamualaikum. Salam. Jazakallahu khair Ibu Hani di Jakarta. Dan demikian jawaban yang sampaikan oleh Ustaz. Barakallahu fiik. Kita berikan kesempatan kembali masih di via telepon di 0218236543. Kita sapa kembali pertanyaan berikutnya. Halo. Silakan, sudah masuk. Halo. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa, Umu, di mana? Dari Ida di Makassar, Ustaz. Ibu Ida, silakan. Iya, begini Ustaz, kami ada masalah pembagian warisan. Tante saya itu gadis, terus meninggal. Beliau itu memiliki sebidang tanah yang mana tanah itu belum kami tahu bagaimana cara pembagiannya Ustaz. Tante saya itu saudara ibu saya. Mereka itu bersaudara 4 orang. Sebentar Ibu, sebentar. Ya. Tante itu namanya siapa? Nama yang meninggal siapa, Umu? Iya, bagaimana Ustaz? Nama tantenya siapa yang meninggal namanya? Ibu Sohoria, Ibu Ria. Ibu Ria, baik. Ya. Wafat tahun. Bagaimana Ustaz? Wafatnya tahun berapa, Umu? Tahun berapa ya? 2000. Lupa saya, Ustaz, kayaknya kurang lebih sudah kurang lebih 10 tahun lalu mungkin ya. Tahun 10 tahun 2010. 2010 ya kurang lebih, Umu ya. Tapi ya saya lupa. Nah, baik. Iya. 2010. Pada saat Ibu Ria meninggal, bapak ibunya masih hidup? Sudah meninggal, Ustaz. Bapak ibunya ke 2010 dan meninggal. Iya. Ya tidak punya iya, suami. Beliau meninggal tahun 2012. Bapak ibunya masih hidup? Sudah meninggal Ustaz. Kakeknya, bapak dari bapaknya? Sudah tidak ada semua Ustaz, sudah tidak ada. Jadi 2012 itu sudah tidak ada. Ya? Di 2012 itu sudah tidak ada. Iya, kalau 2012 ini Ibu Ria ini meninggal, tante saya itu meninggal. Iya, pada saat dia meninggal itu bapak dan ibu sudah meninggal juga kah atau masih hidup? Iya. Kan ya. Waktu dia meninggal itu cuma yang masih hidup ibu saya, saudaranya. Saudarinya ibu saya. Ya, sebentar. Saat dia meninggal saudara-saudarinya mungkin sudah tidak ada. Yang lain sudah meninggal semua saudaranya, Ustaz. Berarti saudari satu orang. Iya. Ibu Anda. Saya yang tinggal ibu saya yang masih hidup waktu itu. Ya, sebentar. Saudari satu orang, dia dapat setengah. Oh, ibu saya dapat setengah, Ustaz. Ya. Tapi kan ibu saya 4 tahun kemudian baru meninggal, Ustaz. Bagaimana itu? Tetap dapat dia setengah 50% dari harta Ibu Ria tadi. Oh, ya Ustaz, ya. Yang lagi kepada ahli waris dari ibunya Anda. Iya. Iya. Iya, Ustaz. Jadi terus bagaimana dengan sepupu-sepupu saya, Ustaz? Karena kan mereka juga minta bagiannya. bagaimana pembagiannya kepada mereka, karena dua lagi saudaranya tante saya ini kan semua punya anak, tapi kan terus bagaimana pembagiannya itu Ustaz? Kami bersepupu misalnya, apakah kami masih dapat dari sisanya itu? Ibu, yang tadi kan sisanya seperdua. Yang seperduanya kan untuk saudarinya. Halo? Iya, Ustaz. Ibu Ria ini saudara laki-lakinya pernah ada atau dia tidak ada saudara laki-laki? Ada saudara laki-lakinya, tapi kan duluan saudara laki-lakinya meninggal, Ustaz. Tidak apa-apa, sudah meninggal. Saudara laki-lakinya ini punya anak laki-laki? Punya anak laki-laki, saudara laki-lakinya punya anak laki-laki, Ustaz. Ada berapa saudara laki-lakinya, pria? Saudara laki-lakinya yang pria satu. Dihitung juga yang sudah meninggal, Kak Ustaz? Ya. Ya, semuanya sudah meninggal nih, saudara laki-laki pria. Ada, ya. Jadi dia punya saudara laki-laki dua. Ibu Ria ini punya saudara laki-laki dua. Dan sudah cukup. Ya. Yang saudara laki-lakinya sudah meninggal ini, pada saat Bu Ria meninggal, ada anak laki-laki berapa orang? Satu, dua, tiga, empat orang, Ustaz. Empat orang, ini anak laki-laki dari saudara laki-laki Bu Ria, dua orang yang sudah meninggal itu kan ya? Iya. Ya, berarti sisanya tadi, seperduanya dibagi empat. Berarti 2, katanya berarti dibagi 8. Ibunya Anda dapat 4/8. Kemudian keponakannya anak laki-laki dari anak laki-laki saudara Bu Ria dapat 1/8. Jelas? Jadi yang 4 orang ini dapat 1/8 begitu, Ustaz? Ya. Seperdelapan dari yang 50% itu, Ustaz. Dari kesemuanya. Ibu Anda namanya siapa? Dari Ibu Rian ini namanya siapa? Ibu Intan. Ibu Intan dapat 4/8. Iya. Ponakan dari Ibu Rian, ponakan dari Ibu Intan yang laki-laki, dari saudaranya laki-laki dapat 1/8. Iya, iya, Ustaz. Ya. Jadi yang itu saja yang dapat, Ustaz? Iya, Bu. Iya. Berarti yang anak perempuan enggak dapat, Ustaz? Tidak. Tapi sekiranya begini, Ustaz, kan ini tante saya di masa hidupnya itu tinggal sama kami. Misalnya beliau itu tinggal sama kami, terus sampai penguburan, sampai beliau saat meninggal, nanti meninggal setelah 2012 itu waktu meninggal, belum ada yang menggugat ini barang. Saya juga tidak tahu, Ustaz, kalau ini barang ada. Terus nanti tahun ini mereka baru pada menggugat, yang dulunya mereka tidak pernah kelihatan, tidak pernah ada, ini keluarga saya tidak pernah ada. Gimana itu, Ustaz? Tante tinggal di rumah Anda, apakah yang merawat beliau ini dapat bagian? Yang merawat ini, dia mau tujuannya cari pahala merawatnya sebagai bentuk buat baik kepada bibinya, atau memang dia ngerawat minta upah? Enggak sih, Ustaz, enggak minta upah. Kalau enggak minta upah, tidak ada haknya dari warisan, kalau dia tidak termasuk dari warisan yang ahli waris yang tadi. Iya, saya paham. Oh, jadi begitu saja, Ustaz. Jadi 50% bagian dari ibu saya yang Winta. Yang 4 Winta, orang ini dapat kan ya? Iya, Ustaz. Ya. Yang bagian dari Bu Intan ini dibagikanlah kepada ahli waris Bu Intan. Iya, betul, Ustaz. Iya. Oh, iya, Ustaz. Iya. Oh, iya. Paham. Baik, alhamdulillah. Jazakillah khair atas pertanyaannya, Ibu yang ada di Makassar. Barakallahu fiik. Alhamdulillah. Oke, Kita lanjutkan kembali pertanyaan via telepon sebelum kami angkat dari pesan singkat. Silakan di 021-823-6543. Kita angkat kembali. Baik, halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa di mana? Ummu Fadil di Riau. Ummu Fadil, silakan. Pertanyaannya. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini Ustaz, ada orang dia mempunyai bunga bank gitu ya Ustaz ya. Jadi kebetulan ada saudaranya yang lagi butuh, lagi sulit lagi tuh Ustaz, terbelit hutang gitu. Jadi kalau dia kasih bunga bank ini untuk membayar hutangnya atau sedikit meringankan bebannya, gimana tuh Ustaz? Boleh. Oh boleh, ya Ustaz. Makasih Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jazakallah khair, Bu. Barakallah fiik. Kami angkat kembali selanjutnya pertanyaan dari pesan singkat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, saya ingin bertanya terkait dengan menghidupkan atau mengelola tanah yang tidak produktif. Saya memiliki lahan olahan tanah sekitar 1 hektar di desa dan memang kepemilikannya tidak jelas Ustaz, dan selama ini saya kelola dan hasilnya juga saya gunakan untuk menghidupi keluarga saya. Bagaimana hukumnya dari kepemilikan tanah ini dan hasil yang saya dapatkan? Jazakallah khair. Allah salam alam. Kalau sekarang tentu diurus ke BPN, Badan Pertanahan Negara ya. Memang apakah memang kalau umpamanya Anda mengelolanya, tidak ada sebelumnya orang yang mengelola di sana, tidak ada tanda-tanda yang ada pengelola sebelumnya, kalau secara syar'i tidak ada masalah, bila tidak bertentangan dengan kemaslahatan yang dibuat oleh hukum negara tadi. Sebaiknya Anda urus ke Badan Pertanahan Negara agar Anda bisa mendapatkan hartanya dengan halal. Jazakallah khair atas jawabannya Ustaz. Kami angkat kembali pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fikum ya Ustaz. Satu pekan lalu kami mendapatkan bantuan UMKM dari pemerintah. Bolehkah kami memberikan hadiah kepada pegawai koperasi karena dialah yang telah mendaftarkan kami, tetapi status dia sebagai PNS di kantor koperasi tersebut Ustaz. Jazakallah khair. Boleh, itu termasuk rishwah. Al-Rashi wal-Murtashi finnar, kata Rasulullah, pemberi rishwa dan penerimanya dalam neraka. Baik, mohon maaf tadi sempat terputus di awalnya, tidak diperbolehkan Ustaz ya? Tidak diperbolehkan, nah. Hukumnya memberikan hadiah kepada orang yang telah memberikan jasanya kepada masyarakat umum ya, dan dia sudah mendapatkan gaji atas jasa yang dia berikan tadi dari pihak negara. Nah, sejajar kalau kertas jawaban dan penjelasannya barakallahu fik. Demikian pendengar yang bertanya. Kita angkat kembali pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, seseorang menghibahkan tanahnya kepada saya dalam keadaan orang tersebut sepuh dan pikun Ustaz. Bagaimanakah untuk memastikan atau menguatkan akad hibah tersebut? Apakah cukup dengan ikrar dia atau tulisan? Jazakallahu khair. Orang yang pikun, akalnya hilang, tentu tidak sah tasarrufnya dia. Ya, hibahnya tentu tidak sah hibahnya. Baik, Ustaz. Jazakallah khair atas penjelasan dan jawabannya. Barakallahu fiik. Kami angkat kembali pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari pendengar kita. Baik, apakah termasuk ihya al-mawat, yaitu mengelola atau menguasai dari kepemilikan tanah yang tidak bertuan, apabila kita menanam kebun di area tanah tersebut, kemudian membangun rumah, lalu kemudian kita mengurus sertifikatnya ke lembaga yang memang ditunjuk oleh pemerintah, kemudian kami dapatkan tanah tersebut Ustaz. Jazakallah khair. Allah berfirman, dengan syarat, nanti akan ada rincian persyaratannya, dengan syarat tidak ada tanda-tanda bahwa tanah itu sebelumnya sudah dimiliki oleh orang lain ya, dengan tanda umpamanya ada pancang batu atau ada bangunan, ya seperti itu. Nah, Ustaz, jazakallahu khair atas jawabannya, barakallahu fiik. Nah, kami angkat kembali pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam bagian Badan Pertanahan Nasional, mereka sudah mengetahui tanah-tanah mana yang sudah ada pemiliknya dan mana yang belum. Nah, itu. Mana yang boleh diolah dan mana tanah yang tidak boleh, karena akan merusak ekosistem atau lingkungan, ya, bisa menyebabkan banjir dan lain-lain, longsor, ya, itu ada namanya zona hijau atau areal hijau yang tidak boleh dijadikan pemukiman. Ya, terus. Jazakallah khair atas jawaban dan penjelasan tambahannya, Ustaz. Barakallahu fiik. Kami angkat kembali pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan pertama, saya memiliki apartemen, Ustaz, yang saya mau sewakan, dan dalam aturan sewa saya jelaskan bahwa yang berhak untuk menyewa yaitu harus suami istri. Apabila saya tidak mengetahui ternyata apartemen tersebut dipakai untuk kemaksiatan, Ustaz, bagaimana hukumnya? Dan yang kedua, bagaimanakah hasil penjualan alat musik yang saya jual kepada orang lain? Jazakallahu khair. Allahu akbar. Yang pertama, kalau Anda tidak tahu dan Anda sudah mensyaratkan, hukum asalnya adalah sah. Kecuali Anda menemukan di luar itu dalam kenyataannya. Ya. Berarti Anda tahu dia tidak memenuhi syarat. Yang kedua, alat musik tidak halal diperjualbelikan. Maka uang hasil penjualannya Anda berikanlah kepada fakir miskin atau pemaslahatan umum. Nah, jazakallah khair atas jawaban dan penjelasannya, barakallahu fiik. Pertanyaan selanjutnya kami angkat dari pesan singkat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terkait dengan pertanyaan hibah tadi, Ustaz, bagaimana ketentuan syar'i dalam memberikan hibah kepada anak-anak, di mana sebagian umum yang kita dapatkan orang tua memberikan hibah tanpa ada kejelasan kapan penggunaannya dan kemudian bagaimana status hak kepemilikannya dan lain-lain. Mohon penjelasan dan jawabannya, Ustaz. Jazakallahu khair. Kalau penjelasan rinci tentu nanti pada bab hibah akan kita jelaskan. Nah, tapi kalau kasus kita jawab. Baik. Jazakallahu khair pendengar dan pemirsa JTV, nantikan untuk pembahasan hibah secara khusus, secara rincian dalam bab muamalah yang akan kita bahas, insyaallah. Kami akan atau pernah kita bahas bab hibah pada kitab sebelumnya. Nah. Ya, dan lagi umpamanya dari rekaman-rekaman pustaka Roja TV dan Radio Roja. Nah, Ustaz, jazakallahu khair. Demikian pendengar yang bertanya, barakallahu fiik. Dan untuk penjelasan hibah secara khusus bisa nanti di komunikasikan di telepon di layanan informasi Radio Roja. Jazakallahu khair. Kami angkat kembali pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada seorang ibu berkata kepada anaknya, si B, bangunlah, bangun saja tanah kosong di samping rumah untuk dijadikan gudang, Ustaz. Karena B memiliki keterampilan membuat bangunan. Lalu dibangun dengan biaya sendiri. Setelah beberapa tahun, anaknya yang lain yaitu C berkata ibunya yang tinggal di serumah dengan ibunya ketika memiliki uang, maka ingin membangun di tanah yang dibangun oleh B. Maka dibongkarlah tanah itu atas permintaan ibu dan diberikan penggantian dana dari hasil dari B yang telah dikeluarkan oleh si B sebelumnya, Ustaz. Bagaimana hukumnya? Jazakallahu khair. Iya. Itu hak ibu masih hidup, terserah dia. Dia menyuruh Anda bangun, dia suruh bongkar. Nah. Kewenangan tidak baik si ibu kalau nyuruh bongkar kemudian ditempati anak yang lain. Tapi ya, karena anak yang dibongkar bangunannya tadi, kalau ibu sudah memberikan kompensasi atau anak yang minta bongkar sudah memberikan kompensasi, ya haknya sudah tidak ada. Nah. Ya, wallahu a'lam. Alhamdulillah. Jazakallahu khair atas penjelasan dan jawabannya. Kami angkat kembali masih dari pertanyaan pesan singkat. dari pendengar kita di Bekasi. Assalamualaikum warahmatullahi. Jika seseorang ahli waris menghilang, Ustaz, sedangkan dia meninggalkan hutang, bolehkah haknya untuk digunakan membayar hutangnya, Ustaz? Dan bagaimana jika suatu saat orang itu kembali? Jazakallah khair. Hutang wajib dibayarkan dari harta warisannya dia tadi. Bila masih ada sisa, pada saat dia kembali diberikan sisanya tadi. Nah, alhamdulillah, jazakallah khair. Demikian beberapa pertanyaan dari pesan singkat. Kami berikan kesempatan kembali pertanyaan via telepon di 021-823-6543. Baik, kita angkat kembali pertanyaan berikutnya. Halo, silakan sudah masuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullah. Dengan siapa Bapak, di mana? Ini dengan saya Roy. Bapak Roy di mana, Pak? Di Riau. Baik, masya Allah. Silakan pertanyaannya, Pak Roy. Di Riau, silakan, Pak. Jadi gini, Ustaz. Abang saya kan sudah meninggal nih. Mohon maaf nih, Pak Ustadz. Orang tua dari abang ipar saya nih tidak ambil tahu masalah tanggung jawab untuk cucunya, Ustadz. Pertanyaannya, Pak, silahkan bisa lebih cepat. Mohon penjelasannya. Bisa diperjelas kembali, Pak, yang dimaksud dengan pertanyaan secara khusus, Pak, silahkan. Pertanyaannya, siapa yang melanjutkan untuk tanggung jawab keponakan saya gitu? Baik. Keponakan Anda itu sudah berapa? Gimana, Pak Ustaz? Keponakannya usia berapa, Pak? Usia berapanya? Keponakannya masih umur paling besar, umur 4 tahun. Yang dua umur 1 tahun. Baik, silakan. Pak, mereka 4. Terputus, Ustaz. Kurang jelas. Bapak mereka wafat. Naam. Iya. Ya, kemudian tidak ada meninggalkan harta. Gimana? Apakah meninggalkan harta, Pak, bapaknya? Yang meninggal, apakah meninggalkan harta, Bapak? Para? Ya, kalau untuk harta dari rahimullah ada. Cuman kalau itu buat biaya hidupnya, dijual harta warisannya itu untuk biaya hidup anak-anak itu. Gimana, Pak Ustaz? Gimana? Anak-anak itu hidup dari harta yang ditinggal bapaknya, dibagi harta warisan tadi untuk istri dapat 8, sisanya untuk anak laki-laki dan anak perempuan. Ya, siapa yang mengolah harta ini? Kakeknya. Kakek tidak berkewajiban menafkahi cucu. Kalau dia memberikan nafkah, ya alhamdulillah. Kalau dia mampu dan memberikan nafkah, alhamdulillah. Kewajiban tidak ada bagi kakek. Bagi ibu pun tidak ada. Lalu siapa yang menanggung kewajiban anak yatim ini? Adalah ini tugas pemerintah. Rasulullah SAW mengatakan, man mata falahu mal fali warasatihi, wa man mata alaihi daynun falahu daynun falaiya qada'uha. Siapa yang terakhir yang wafat dan meninggalkan harta, harta untuk waris, ahli warisnya. Ya, siapa yang wafat meninggalkan hutang dan hartanya tidak cukup merah utangnya, saya yang bayarkan, negara yang bayar, negara yang menanggung. Jelas? Tidak ada kewajiban untuk ini, untuk orang tua rahimahullah, ya Pak Ustaz ya. Apalagi kondisi kakeknya ekonomi juga tidak bagus. Kalau dia bagus, tidak perlu Anda minta pun kakek lebih sayang kepada biasanya kepada cucunya daripada kepada anak biasanya. Ini Pak Ustaz, mohon maaf. Mertua dari kakak saya ini memang langsung memutuskan hubungan silaturahmi, Ustaz. Terus pertanyaannya apa? Gimana tuh Pak Ustaz? Apa kita wajib lagi untuk menemui mertua kakak saya? Alhamdulillah. Ada pertanyaan, ada dua pertanyaan. Kami simpulkan. Pertanyaan pertama sudah terjawab terkait dengan pengasuhan dan juga kewajiban menafkahi. Dan pertanyaan kedua, bagaimana hubungannya, memutuskan hubungan dan juga menyambung kembali hubungan tersebut. Bagaimana Ustaz, silakan. Ya, itu silaturahim nanti Ustaz. Nah, setelah. Baik Ustaz, jazakallah khair. Demikian secara khusus akan disampaikan Ustaz pendengar Pak Roy terkait dengan pertanyaan pertama karena terkait dengan muamalah, dan alhamdulillah sudah Ustaz jawab secara khusus, dan semoga ini menjadi pencerahan buat kita semua. Barakallahu fiik. Kita berikan kesempatan kembali pertanyaan yang berikutnya via telepon di 0218236543 bagi Anda yang baru bergabung dalam pembahasan muamalah secara khusus bab menghidupkan tanah yang tidak produktif. Kita angkat kembali pertanyaan berikutnya. Halo. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa di mana? Ibu Ani di Ciamis. Ibu Ani, silakan. Begini Ustaz. No. Saya kan sakit, ini udah mau sebulan. Saya pakai lahir terus. Terus ini apa namanya? Saya udah ke dokter. Udah 4 dokter katanya gejala tipes. Udah saya tuh enggak ini apa namanya? Itu apa? Terakhir apa yang kedua ke dokter itu, saya habis suntik itu nggak bisa tidur. Terus saya ke dokter lagi. Pertanyaannya Bu, secara khusus mohon maaf terkait dengan muamalah yang Ibu tanyakan apa? Nah, enggak, ini saya lagi bingung banget soalnya. Apa? Saya nggak bisa tidur selama 7 hari dari situ. Terus saya ke dokter lagi. Iya, baik. Pertanyaannya Bu, mohon maaf karena keterbatasan waktu. Pertanyaannya sudah khusus dalam bab muamalah, kami harap. Oh ya, maaf, maaf. Ini apa namanya? Dari situ, yang nggak tidur 7 hari itu, saya telepon suami saya karena jauh, suruh pulang. Terus suami saya pulang dan ada temennya main. Kata temennya gini, kok istri kamu kayak yang sakit gitu. Baik. Terus baik Ibu, mungkin untuk terkait dengan pertanyaan ini bisa dikonsultasikan secara khusus ya dengan kajian dalam pengobatan herbal di Roja. Baik, secara khusus demikian nanti bisa Ibu dapatkan informasinya di layanan informasi Radio Roja di 0218233661. Kami ulangi di 0218233661 secara khusus dalam konsultasi pengobatan herbal. Demikian. Baik, jazakumullah khair wa jazakumullah khair wa barakallahu fiik wa syafakillah Ibu. Barakallahu fiik. Baik, kami terima satu penelpon terakhir mungkin di kesempatan pagi ini dan kami harap pertanyaan berkesesuaian dengan pembahasan dalam bab muamalah. Kita angkat kembali. Halo. Silakan, sudah masuk. Halo, silakan. Baik, nampaknya tidak terdengar dengan jelas. Kita berikan kesempatan yang lain mungkin di 0218236543. Kami angkat kembali penanya berikutnya. Baik, halo. Ya, halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullah. Dengan siapa di mana? Saya dengan Yusuf Pak. Pak Yusuf di mana Pak? Saya di Papua Pak. Masya Allah, silakan Pak Yusuf pertanyaannya. Ya. Saya punya apa ini sebidang tanah ya. Nah. Ya, terus tanah itu sudah lama tidak diurus dan ada yang ngurus orang lain gitu Pak. Baik. Nah itu statusnya apakah berpindah ke yang bersangkutan atau masih hak saya? Ini orang yang ngurus tidak termasuk dalam bab menghidupkan tanah yang tidak produktif. Nanti kan kita jelaskan. Itu berarti tanah Anda milik maksum. Hanya Anda pinjamkan kepada dia untuk diurus atau Anda kerjasamakan dengan dia, umpamanya mengatakan uruslah ini, ya. Kalau sudah hasil ambil untukmu, kapan saya butuh saya ambil lagi, ya. Atau kalau umpamanya dengan kerjasama menguntungkan dengan muzara'ah, ini modal nanti hasilnya kita bagi buat kamu 1/3, saya 2/3. Atau modal dari kamu buat kamu 20%, saya 50%. Seperti itu. Kalau Anda hibahkan jadi bukti ya, Anda katakan ini tanah, alhamdulillah saya punya tanah yang banyak, yang ini ambil untuk kamu, ya, semoga berguna untuk kehidupan sehari-harimu, ya. Ya kalah kan. Itu jadi kembali satu lagi. Maaf. Satu lagi tentang ini, saya punya orang tua sudah meninggal, ada hutangnya beliau, terus di warisan juga ada, cuman salah satu anak siap untuk menanggung hutangnya itu, Sat. Jadi tidak dari warisan itu hukumnya boleh, Sat, bagaimana, Sat? Tapi dalam proses ditangguhkan, ada waktu lainnya untuk tidak boleh. Dibayarkan secepatnya dari harta warisan. Kecuali anak itu mau bayar sekarang juga. Selama ditangguhkan itu orang tua Anda tersiksa oleh Allah SWT. Halo? Yes, Bapak, pertanyaan jawabannya? Iya. Taip, dibayarkannya, tetap pusat dibayarkannya nanti setelah ada uangnya. Tidak, Pak. Dan kalaupun sekarang dari halo, Bapak dengarkan kembali jawaban dari Ustadz ya. Silakan Ustadz. Tidak boleh dibayarkannya nanti. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika Rasulullah mengatakan apakah dia punya dua utang orang ini akan jenazah ini, orang-orang menjawab iya dari Rasulullah, dia punya utang 2 dinar ke saya. Lalu kata Rasulullah Sallu Ana Sahibikum, silakan kalian yang nyolatin, saya tidak mau. Tak ada gunanya saya nyolatin dia, tidak akan dapat syafaat, dia tetap akan diazab. Berarti kan tidak ada guna Rasulullah SAW. Lalu Abu Qatadah berdiri dan dia bukan saudara orang itu, tidak siapa-siapa, tapi dia siap membayarkan. Uma alaiya Rasulullah, saya yang bayarin ya Rasulullah. Lalu Rasulullah menyolatinnya. Dan setiap Rasulullah bertanya dengan Abu Qatadah, Rasulullah terus menanyakan, apakah uangnya sudah kau bayar? Belum. Sampai satu ketika Abu Qatadah mengatakan, sudah ya Rasulullah. Rasulullah mengatakan sekarang baru dingin kulitnya dari panasnya api neraka. Mau Anda sekeluarga umpamanya terlambat saudara Anda itu membayar sehingga apa Anda terus panas, itu ini padahal dia punya hak waris, punya harta yang diwariskan, ya. Maka yang sekarang ada harta warisnya, bayar dari harta warisan. Kalau kemudian anak tadi mengatakan, ya udah Bapak saya yang bayarin, ya udah kamu serahkan uang kamu ini untuk kita bagi sama-sama. Nah. Baik, demikian Pak. Ya, jazakallahu khair. Alhamdulillah. Baik, wa iyyaka jazakallahu khair. Naam. Barakallahu fiik, dan ini menjadi jawaban yang semoga bermanfaat buat Bapak dan keluarga dan menjadi pertanyaan kami terakhir di pagi ini. Saat sebagai ikhtitam, silakan. Ya. Semoga bermanfaat apa yang kita dapatkan kajian pagi ini tentang menghidupkan tanah yang tidak produktif atau tanah yang mati, dan semoga menjadi panduan hidup kita dalam memiliki tanah, karena bila tidak mengetahui dengan baik, Rasulullah SAW memberikan ancaman yang berat. Maniqtata asyibra minal ardi tawakahullah yawmal qiyamati sabil aradin. Siapa yang mengambil sejengkal tanah orang, jengkal saja, maka di hari kiamat sejengkal dikali dengan sejengkal lebarnya, kedalamannya sedalam bumi, ya, akan dikalungkan di lehernya, akan dibawanya di hari kiamat. Apalagi kalau tanah dalam jumlah puluhan meter, ratusan meter atau ribuan meter yang akan dikalungkan di lehernya, dibawa di hari kiamat. Maka dengan mengetahui syariat Allah ini, Allah selamatkan kita di dunia dan akhirat. Wallahu taufiq. Sallallahu alaihi nabiyyina Muhammad wa alihi wa sahbihi wa sallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.